Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Kita masih dalam bab zuhud wal wara'. Kita masih berbicara hadis yang pertama. Dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sudah kita baca hadisnya dan tersisa faedahnya ya. Baik. Abdul Hakim dibaca dulu biar nyambung. Hadis yang pertama. طيب قال المؤلف الحافظ ابن حجر الأصفهاني رحمه الله وأن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. An-Nu'man kemudian ahwa dengan jarinya ke udunai, ke kedua telinganya, mengisyarat. Baik. Dari lafaz ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah bisa kita ambil faedah wa ahwa Nu'man bi isba'aihi ila udhunayhi yam bagi li hamilil khabar, yam bagi li hamilil khabar, an yu'aqqidahu bil mu'akkadati allati taqna'u sami', bil mu'akkadat allati taqna'u as-sami'u, yang bagi li hamil khabar, sepatutnya bagi orang yang membawa berita, yang bagi li hamil khabar, sepatutnya bagi orang yang membawa berita, an yu'aqqidahu, untuk menguatkan berita yang dia bawa itu dengan penguat-penguat, allati taqna'u sami', yang kemudian yang mendengarnya itu sudah merasa cukup, bis yakinlah emang apa yang dia sampaikan benar. Baik. Di sini ketika Nu'man bin Bashir menunjukkan dua telinganya, ya, atau memegang dua telinganya untuk menekankan betul-betul beliau dengar langsung ucapan Rasulullah SAW, betul-betul mendengar langsung ucapan Rasulullah SAW, bukan lewat perantara, bukan khabar orang lain, tapi langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, baik. Abu Shuraih Al-Khuza'i, beliau juga pernah menyatakan ketika meriwayatkan dari Rasulullah SAW, Abu Shuraih Al-Khuza'i, kata beliau bahwasanya Nabi SAW qama fina khatiban ghadata fathi Makkah. Rasulullah pernah berdiri berkhutbah di pagi hari ketika Fathul Makkah. Beliau pernah berkhutbah di pagi hari ketika Fathul Makkah. Fahaddathana hadisan, beliau menyampaikan kepada kami hadis. Fahaddathana hadisan, sami'tuhu udhunaya, kedua telingaku ini mendengar. Kedua telingaku ini mendengar. Wawa'ahu qalbi, dan hatiku ini memahaminya. Nah, ini semua penekanan-penekanan baik untuk biar para pendengar itu yakin betul-betul ini khabar yang dia dengar langsung atau yang dia lihat langsung. Nah, karena terkadang baik apa yang diceritakan seorang itu tidak, dia bukan saksi mata. Dia semangat oleh ketika cerita, luar biasa semangatnya, padahal dia hanya dapat cerita. Seakan-akan dia itu langsung apa saksi atau yang orang yang langsung bersentuhan dengannya. Baik. Dia ceritanya seakan-akan dia terlibat langsung, padahal dia bukan orang yang terlibat langsung di situ, hanya diceritani. Baik. Sehingga apa yang dia ceritakan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Laisal khabar kal muayyana. Nah, kejadiannya demikian, dia ceritanya demikian, beda. Baik. Maka di sini beliau rahimahullah menyebutkan hendaknya orang menyampaikan khabar itu menggunakan penekanan, ya, agar orang dengan mendengar khabar itu kemudian taib, sangat yakin. Taib. Terutama ketika para pendengar itu ragu, ya, ragu, meragukan apa yang kita sampaikan. Atau mungkin karena kita termasuk orang yang asing, pada mereka enggak ada yang kenal dengan kita. Nah, kita gunakan sesuatu yang bikin mereka yakin. Nah, baik. Qala innal halalal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Dan di antara keduanya, di antara yang jelas haramnya dan jelas halalnya, ada sesuatu yang samar, mustabihat. Samar, ini halal atau haram, sesuatu yang meragukan. Nah, baik. Dari sini diambil faedah annal muharramat wal muhallalat tanqasimu ila thalathati aqsamin, bahwasanya hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dihalalkan, annal muharramat wal muhallalat tanqasimu, dia terbagi ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi tiga bagian. Qismun halluhu bayyinun, bagian yang kehalalannya itu sangat jelas. Jelas ini halal. Wa qismun tahrimuhu bayyinun, dan bagian yang haramnya sangat jelas. Wa qismun mustabihun, dan yang ketiga bagian yang samar-samar, belum jelas ini halal atau ini haram. Ya. Naam. Ini termasuk perkara yang halal atau perkara yang haram. Baik. Ada misalnya kuda. Dia halal. Kemudian ada khimar. Dia haram untuk dimakan dagingnya. Kuda dan khimar kemudian dikawinkan dan melahirkan anak dengan jenis yang baru. Ya, terus keturunannya ini halal atau haram ini? Ya. Bapaknya halal, ibunya haram misalnya. Kuda itu halal, khimar itu haram. Terus anaknya apa hukumnya ini? Nah, ini yang samar. Ya, ini halal atau haram ini? Nah, ada poin yang sangat jelas halalnya, ada suatu yang sangat jelas haramnya, ada yang di tengah-tengah. Nah, yang tidak jelas ini halal atau haram. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, maka kemarin kita sudah sampaikan nasihat dari Syaikh bin Baz rahimahullah. Ketika seorang menghadapi yang semisal ini, belum jelas ini halal atau haram ini. Kata beliau rahimahullah Syaikh bin Baz, "Fayam bagi lil mu'min an yataharra." Hendaknya bagi orang yang beriman untuk taharro, berupaya untuk mencari, tidak tergesa-gesa dia memutuskan, hatta yattadihalahul amr, sampai jelas perkaranya, sampai jelas hukumnya, ini mau dimakan atau enggak ini. Halal atau haram ini? Dia pelajari dulu, dia cari-cari dulu sampai jelas perkaranya. Bagaimana caranya? Kata beliau rahimahullah, imma bidirasa wal mutala'a wal qira'ah. Belajar. Belajar dengan membaca, mencari-cari fatwa para ulama. Naam. Wa imma bi su'ali ahli al-ilm, atau dia bertanya kepada ahli al-ilm. Naam. Ini jalannya ketika menjumpai yang demikian. Kita belum tahu ini halal atau haram ini. Jangan kesusu. Jangan tergesa-gesa. Naam. Maka pelajari dulu, taib, sampai jelas hukumnya. Dalam segala perkara, bukan hanya masalah makan dan minum, ini halal atau haram, dalam segala perkara. Termasuk di dalamnya ketika kita mendengar khabar. Ketika kita mendengar info. Jangan kesusu untuk kemudian menyebarkannya. Dan membangun di atasnya keyakinan. Membangun di atasnya sikap. Dalam keadaan khabarnya belum tentu benar. Langsung menyikapi fulan dengan berita yang dia dengar. Langsung membuat prinsip dengan info yang dia terima. Tapi belum jelas perkaranya. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Dirosah belajari. Pelajari dulu. Tanya kepada ahlul ilm. Tasabbut. Baru kemudian menentukan sikapnya. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Karena bisa jadi seseorang yang kemudian tergesa-gesa bersikap hanya sekedar mengandalkan info yang dia terima, ya. Apalagi kemudian info itu terkait orang yang memang dia tidak senangi, terkait orang yang dia tidak cocok dengannya. Ini biasanya tanpa tasabut, tanpa tabayun, wis diambil info ini. Yang penting dia menguatkannya, ya, untuk menjatuhkan si fulan. Khawani fidina azani wa a'azakumullah. Sehingga mungkin muncul banyak kejadian-kejadian yang kemudian kadung bersikap, bahkan mungkin kadung bertindak, ternyata dibangun di atas info yang keliru yang dia dengar. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika beliau berbicara tentang surat Al-Hujurat, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang orang fasik membawa khabar, membawa info, maka telitilah khabar yang dia terima. Imam Ahmad rahimahullah atau Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa riwayat tentang sebab turunnya ayat itu. Beliau sebutkan di antaranya riwayat Imam Ahmad yang kata beliau ini termasuk yang paling bagus derajatnya. Disebutkan di situ dari Al-Haris bin Dirar Al-Khuzai. Al-Haris bin Dirar Al-Khuzai. Yaqulu qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fad'ani ila al-Islam. Beliau menawarkan kepadaku keislaman. Waktu itu masih kafir. Fadakhaltu fihi wa aqrartu bih. Aku pun masuk Islam. Aku meyakini dengannya. Wad'ani ila zakah. Kemudian beliau mengajak kepadaku untuk zakat, yakni menyampaikan tentang kewajiban zakat. Fa aqrartu biha. Aku pun menyetujuinya karena sebagai seorang muslim. Kemudian beliau menyatakan Al-Haris bin Dirar, ya Rasulullah, arji'u ilaihim, ya Rasulullah, aku akan balik ke tempatku. Fadauhum ilal Islam, aku akan ajak kaumku untuk masuk Islam. Wada'ir zakah, dan aku akan ajak kaumku untuk menunaikan zakat. Ya, karena ini sudah masuk Islam. Mau pulang ke kampungnya, mau berdakwah. Famadistajabali jama'tu zakatahu. Barang siapa yang menerima ajakanku, aku akan kumpulkan zakatnya. Ya, tak kumpulkan zakatnya. Wa yursu ilayya Rasulullah rasulan. Nanti Anda kirimkan utusan kepada kami untuk ngambil zakat-zakat yang sudah terkumpul. Nah, singkat cerita, kemudian Al-Harith ini pulang ke kampungnya berdakwah, dan kemudian diterima dakwahnya, menyampaikan kewajiban zakat. Kemudian mereka pun mengumpulkan zakat. Nah, dikumpulkan zakatnya. Baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mengirimkan petugasnya, utusannya. Baik. Untuk mengambil zakat di kaum tersebut. Baik. Tapi kemudian ternyata lama ditunggu, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini enggak datang-datang. Naam. Ternyata utusan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika di pertengahan jalan pulang balik. Pulang balik, tidak sampai ke daerah itu. Nah. Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat, nah, bahwasanya dia dibisiki oleh syaitan. Dia dibisiki oleh syaitan, ditakut-takut oleh syaitan sehingga dia tidak berani untuk masuk ke tempat itu untuk mengambil zakat. Dia pun balik pulang ke Madinah, menemui Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, innal haris mana aniz zakah. Ya Rasulullah, al haris itu tidak mau bayar zakat. Wa arada qatli, bahkan dia berupaya untuk membunuhku. Ini laporan yang disampaikan oleh petugasnya Rasulullah ini. Padahal dia tidak sampai, belum sampai tempatnya. Padahal dia ditunggu-tunggu oleh orang yang mau bayar zakat itu. Nah, mendengar itu kemudian Rasul pun marah dan beliau mengerahkan pasukan, nah, untuk menyerang kaum itu. Sampai khobar kemudian mereka pun kaum itu kaget tuh, ini kenapa ini? Kenapa kaum muslimin mau menyerang kami ini? Ternyata gara-gara ada info petugas yang tadi diutus Rasulullah itu ternyata gak sampai tempatnya, balik dan mengkhabarkan dengan berita yang keliru. Nah, Al-Hadis sampai turun ayat yang tadi disebutkan, inja'akum fasikum, jika datang kepada kalian seorang fasik bawa khabar, maka telitilah khabarnya. Telitilah infonya. Nah. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kejadian yang semisal ini sering mungkin kita jumpai. Orang-orang yang kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan pribadi tanpa kemudian dia tabayyun apakah berita yang dia terima itu benar atau salah. Dia pun menyikapi dan menyimpulkan, ya, oh fulan itu demikian, fulan demikian. Dia belum pernah langsung ketemu dengan orangnya, hanya sekedar dengar cerita dan menyimpulkan, ya, dan menyimpulkan. Nah, ini berbahaya. Ya. Apalagi kemudian bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi dia sebarkan dan ceritakan ke orang lain. Nah. Maka fulan yang enggak berbuat apa-apa ini tertuduh. Dia telah berbuat demikian-demikian gara-gara fulan ini mengambil kesimpulan pribadi. Ya. Nah, ada orang yang penakut. Ya. Penakut, enggak mau ketemu, kemudian bikin alasan. Ya. Oh, fulan itu melarang demikian, alam melarang demikian, padahal enggak pernah ketemu. Tapi disebarkan berita-berita fulan wa'alan demikian, ngomong demikian, berkata demikian, ketemu aja enggak pernah. Ya. Karena takutnya dia ketemu fulan ini, dia bikin berita dusta dan dia sebarkan. Dan dipercaya oleh orang-orang yang mendengarkannya. Nah, akhirnya fulan yang sejatinya orang baik itu kemudian jatuh kehormatannya. Karena berita-berita dusta. Nah, maka ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, ini sebuah pelajaran berharga bagi kita. Ya. Ketika sampai khabar kepada kita, jangan langsung kesusu untuk menyikapi. Ya. Maka tadi Syaikh Bas Rahimah menyatakan, cari kebenarannya. Ya. Imma bidirasa wal mutala'a wal kira'a wa imma bisual ahli ilm. Tanya dulu. Ya. Jangan kesusu bersikap. Tapi jangan kesusu bersuara. Sering kita sampaikan, rujuk dari diam itu lebih mudah dibandingkan rujuk dari berbicara. Rame-rame dia nggak pernah komentar, belum jelas kok perkaranya. Dia nggak mau komentar. Sudah jelas perkaranya baru dia komentar. Oh, selama ini saya diam, ternyata salah, ternyata yang benar fulan. Itu lebih ringan dibandingkan baru muncul langsung keluar-keluar, langsung bicara, langsung ngomong, ujung-ujungnya keliru. Nah, merujuk dari berbicara ini lebih berat. Ya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Itu faedah yang kedua ya, dari hadis ini. Naam. Kemudian qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahuinya banyak dari manusia ini. Manusia ini banyak yang tidak mengetahui perkara yang syubhat. Ya, perkara yang syubhat. Baik. Ini diambil faedah dari kalimat ini, annannasa yahtalifuna fil ilm, bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat berbeda pada keilmuannya. Nah, berbeda-beda ilmunya dan tingkat keilmuannya. Karena di sini banyak orang yang tidak tahu, tapi banyak pula yang tahu. Ya. Ahlul ilm tahu, ini yang syubhat, ini hukumnya bagaimana. Tapi banyak pula yang tidak tahu. Nah, orang-orang yang bukan ahlul ilm. Ya. Berarti di situ menunjukkan keilmuan seorang itu bertingkat-tingkat. Nah, ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, sering kita sampaikan, bahkan di kalangan ahlul ilm pun ilmu mereka bertingkat-tingkat. Ada yang ahlul hadis, ada yang kuat dalam masalah hadis tapi dhaif fin nahwu, nahwunya lemah. Ya. Ada yang sangat kokoh dalam hafalannya, kemudian lemah dhaif dalam masalah Qur'annya, bacaannya. Tidak mengumpulkan semua keilmuan, ya. Tidak mengumpulkan semua keilmuan. Nah, bertingkat-tingkat. Sebuah hadis, seorang alim bisa mengambil 10 faedah darinya. Orang alim yang lainnya hanya bisa mengambil 2 faedah darinya. Ya. Tingkat ilmunya berbeda, tingkat pemahamannya berbeda. Nah, ada kalanya alim kabir, orang yang luar biasa keilmuannya, ada satu permasalahan yang dia tidak tahu ilmunya. Yang dia tidak tahu ilmunya. Misal ikhwan fi din azani wa azakumullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sahabat yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat ya, berkhidmat membantu kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menyiapkan sendalnya beliau, yang bisa menyiapkan air wudunya beliau. Beliau kalau ruku itu tadbik, tangannya digabungkan kemudian dikempit di antara kedua lututnya, bukan diletakkan di lututnya. Jadi tangannya diginikan, diletakkan di antara di lututnya, di tengah-tengahnya. Nah, padahal beliau menyertai Rasulullah SAW, mungkin hadisnya belum sampai kepada beliau. Abdullah bin Umar, ya. Beliau pernah menceraikan istri beliau ketika haid istrinya, dan ini dilarang. Ya. Belum sampai ilmu kepada beliau dengan ketinggian ilmu beliau. Ya. Nah, ini menunjukkan kadang ada seorang alim kabir tapi luput sebuah permasalahan darinya. Makanya ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ibnu Jumaah dalam kitab Tadkiratus Sami wal Mutakallim, beliau mengingatkan orang-orang yang hanya mau mengambil ilmu dari orang-orang yang senior, orang-orang yang masyhur, guru-guru yang terkenal, tapi zuhud tidak mau mengambil ilmu dari alim yang kemudian tidak masyhur. Nah, enggak terkenal enggak gelem. Nah, masyhur semangat dia. Nah, ini prinsip yang keliru. Ini prinsip yang keliru. Ada kalanya seorang alim kabir luput dalam sebuah permasalahan yang itu diketahui orang yang di bawahnya. Diketahui orang yang keilmuannya di bawahnya. Baik. Ini tadi disebutkan ilmu itu bertingkat-tingkat. Ya. Satu orang dengan yang lainnya tidak sama tingkat keilmuannya. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Barang siapa yang kemudian menjaga diri dari syubhat, tidak terjun ke perkara-perkara yang belum jelas, tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang belum jelas hukumnya, maka sungguh dia telah membebaskan untuk agama dan kehormatannya, membebaskan tuduhan untuk agama dan kehormatannya. Karena kalau kemudian seorang menjalankan perkara yang syubhat, enggak jelas hukumnya bagi dia, bisa jadi itu perkara yang haram, ya. Maka taib agamanya tertuduh dia. Enggak benar orang ini. Ya. Demikian pula kehormatannya. Kok menjalankan perkara yang haram ini, ya. Bagi orang yang sudah jelas itu haram. Nah, baik. Maka ikhwan fi din azani wa azakumullah. Diambil faedah dari sini, yang bagi lil insan an yahrisu ala ma'rifatil mutasyabbih. Yang bagi lil insan an yahrisu ala ma'rifatil mutasyabbih. Hendaknya bagi manusia untuk semangat mengetahui perkara mustabih, perkara yang mustabihat, yang samar-samar. Nah, jadi harus diketahui biar kemudian dia jelas perkaranya. dijalankan atau ditinggalkan. Kalau sampai jelas, oh ini halal, maka dia jalankan. Oh ternyata ini haram, maka dia tinggalkan. Nah. Baik. Faman ittaqa asyubuhat, barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang belum jelas, maka dia telah membebaskan untuk agamanya dan juga kehormatannya. Nah, ikhwan fi din azani wa azakumullah, dari lafaz ini ada sebuah nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah terkait hendaknya kita menjaga agar sampai jangan menjadi orang yang tertuduh. Ya. Menjadi orang yang tertuduh. Ini dari lafaz waqad istabra'a li dinihi wa irdih. Jadi hendaknya seorang itu menjaga agar agama dia itu tidak tertuduh, agar kehormatan dia tidak tertuduh. Ya. Agar tidak dicurigai agamanya dan tidak dicurigai kehormatannya. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan yang bagi lil insan an yastabri'a li dinihi wa irdih. Hendaknya bagi seorang itu untuk membebaskan ya, agamanya dan juga kehormatannya dari tuduhan. Ya, jangan sampai dia tertuduh. Nah, dengan cara apa ini? Jangan masuk ke perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang enggak jelas hukumnya. Ya. Nah, wala yusahib man yastabih fi. Jangan pula bergaul dengan orang-orang yang enggak jelas. Orang-orang enggak jelas ini. Jangan bergaul dengannya. Karena kalau kita bergaul itu kita akan dinisbahkan kepadanya. Meskipun kita enggak melok-melok, kalau kita berkawan dan bergaul dengannya, kita dinisbahkan termasuk golongannya. Nah, ketika seseorang itu samar ini sebenarnya pemahamannya apa sini? Maka dilihat koncone dia bergaulnya dengan siapa. Ketika dia bergaulnya dengan orang-orang Mu'tazila, dengan orang-orang Syiah, maka dia digolongkan dengan mereka. Maka jangan kemudian bergaul dengan orang-orang tidak jelas. Nah, ini akan tertuduh agama kita. Oh, fulan ini Syiah ini. Kenapa? Oh, dia mainannya bergaulnya sama orang-orang Syiah. Ya. Nah, padahal mungkin enggak. Maksudnya keyakinan tidak seperti orang Syiah, tapi dia gumbulannya itu loh. Ya. Nah, gumbulnya dengan orang-orang yang tidak jelas, gumbulnya dengan orang-orang jelek. Maka jangan kemudian kalian menyalahkan orang lain ketika kalian dituduh termasuk golongan mereka, karena kalian bergaulnya dengan mereka. Maka ini termasuk upaya membebaskan agamanya dari tuduhan. Jangan bergaul dengan orang-orang tidak jelas. Nah, ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. La yattakil insan ala thiqatin nasbi. Janganlah orang itu menyandarkan diri kepada kepercayaan manusia kepadanya. Jangan membuat dusta. Saya yakin orang-orang itu percaya karo aku kok. Meskipun saya bergaul dengan orang-orang isbi itu, insyaallah teman-teman kita itu percaya sama aku. Enggak akan saya dianggap golongan mereka. Jadi merasa orang-orang itu berkhusnuban kepada dia. Nah, jangan kata beliau, jangan sandarkan kepada perkiraan manusia. Fa innal a'da katsirun, karena musuh itu banyak. Qad yakunul insan yahussu bi nafsi annahu mahallu thiqa indan nas fi dini wa ilmi wa khulqi. Kadang orang itu merasa dirinya itu orang-orang berhusnudzon dengan agamanya, dengan ilmunya, dan dengan akhlaknya. Orang-orang itu baik kok sama saya. Dia pasti husnudzon dengan keilmuan saya dan agama saya. Tapi belum ingatkan. Lakin wal insanin law a'ja, belum ingatkan. Setiap orang itu punya musuh. Setiap orang itu punya musuh. Jangan kalian beranggap semuanya itu bolong kalian. Semuanya itu senang dengan saya. Pasti ada musuhnya. Pasti ada yang enggak senang di situ. Nah. Dari orang-orang yang senang dengan Anda, pasti ada orang-orang yang enggak senang dengan Anda. Ya. Karena memang tabiatnya yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Nah. Orang itu musuh ketika enggak cocok pemandangannya. Pikirannya, pandangannya enggak sesuai, enggak sejalan. Gara-gara usulannya tidak sama, berbeda, ketika rapat bisa jadi musuh. Bisa jadi tidak senang. Ya. Dalam rapat dia usul, saya usul gini aja. Yang ini saya usul gini aja. Ternyata bisa berlanjut di luar rapat. Ya. Dia bisa menjadi musuhnya. Kenapa? Karena pikirannya tidak sama. Nah, ini sudah tabiat manusia. Ya. Dia cenderung kepada orang yang sejalan dengan dia. Dan menganggap musuh orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Nah, berlanjut akhirnya. Maka perlu disebutkan, lakin kullu insanin law a'da. Setiap orang itu punya musuh. Jangan kalian anggap semua orang yang ada di sini bolong kabeh dan cocok denganmu. Pasti ada yang tidak senang. Ya. Nah, ada yang tidak senang tapi mencari-cari kesempatan. Ya. Untuk kesempatan menjatuhkan bulan nantilah. Sekarang kan belum waktunya. Bolone jurung akeh. Ya. Nek wis akeh tak jatuhkan. Ya. Tak ungkap kesalahan-kesalahannya misalnya. Setiap orang punya musuh. Baik. Wa rubbama yuzi'u 'anil a'da ma kana kadziban. Bisa jadi musuhnya itu menyebarkan berita-berita yang dusta. Nah, fayan khatu Qatru indana, kemudian terjatuh kedudukan dia di sisi umatnya, di sisi orang-orang sekitarnya. Nah, berita-berita dusta disebarkan oleh musuhnya. Oh, bulan demikian, bulan demikian, bulan demikian, demikian, tidak sama sekali. Ya. Akhirnya orang-orang sudah tidak thiqah dengannya. Orang-orang sudah tidak percaya dengannya. Oh, itu dusta emang orang itu. Nah, padahal tidak. Ya, ini musuh. Ada orang-orang tidak senang kemudian menyebarkan berita-berita dusta. Ya. Nah, ini khana fidina azani wa azakumullah. Kata beliau, walihada yajibu alal insan ayastabri alidini wa irdih. Oleh karena itu wajib bagi manusia untuk melepaskan untuk agamanya dan kehormatannya dari tuduhan-tuduhan. Hatta yaslam minasyar. Sampai kemudian selamat dari kejelekan. Ya. Nah, ini poin penting yang beliau sebutkan. Kullu insan lahu a'da. Setiap orang itu punya musuh. Jangan kalian anggap aman. Ya. Orang-orang yang di sekitar kalian yang ketemu guyang-guyu mesam-mesam, kadang itu musuh kalian. Nah, kalau ada kesempatan dia pukul dari belakang. Ya. Ya, karena memang sudah tabiat. Kalau tidak mendapatkan kesalahan, dia buat kedustaan untuk menjatuhkan musuhnya dengan berita-berita dusta. Nah, maka apa yang boleh sebutkan, subhanallah. Nah, rubbama yusiu anu al-a'da makana kadziban. Musuh itu menyebarkan berita dusta untuk menjatuhkan. Sehingga orang-orang sudah enggak percaya denganmu, ya. Menjauhi kamu padahal tidak demikian kenyataannya. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. La yaqul, jangan kamu menyatakan, jangan dia menyatakan nas la yadununa bi illa khairan. Enggak, orang-orang itu pasti khusnudzon sama saya. Enggak mungkinlah orang-orang itu berjelek sangka sama saya. Enggak mungkin orang-orang dosa ya demikian, enggak mungkin lah. Baik, ini enggak hanya cukup dengan itu, ya. Tidak cukup dengan itu. Baik. Kemudian beliau menceritakan kisah Rasulullah ketika berjalan malam hari bersama Sofiyah, istri beliau. Kemudian papasan dengan sahabat dari Ansor. Maka buru-buru Rasul memberikan klarifikasi. Ini Sofiyah, istriku ini. Tidak terbetik sama hasil di hatinya sahabat itu untuk nuduh. Itu perempuan sopo yang digandeng Rasulullah. Tidak pernah terbetik sama itu. Tapi Rasul langsung kasih klarifikasi. Jangan sampai kemudian muncul dugaan-dugaan jelek. Rasul malam-malam keluar sama perempuan yang bukan istrinya. Ini nanti akan menodai kehormatannya. Ditutup jalan itu. Ini Sofiyah ini. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagai pihak yang benar. Tapi khabar yang disebarkan beliau sebagai pelakunya. Yang menggoda Imro'atul Aziz. Padahal yang goda itu perempuannya. Tapi berita yang nyebar keluar, disebarkan. Yo, yang seneng, yang ngejar-ngejar ya Nabi Yusuf. Ya. Gak tanggung-tanggung sampai beliau di penjara. Itu berita dusta yang dikeluarkan. Ya. Ketika beliau mendapatkan penawaran dari negara. Ya. Ketika diminta untuk mentakwilkan mimpi. Beliau kemudian tanya, terus kasusnya perempuan dulu itu bagaimana ya? Sebagai bentuk klarifikasi. Ini menunjukkan bolehnya seorang kemudian membela dirinya. Terus dulu kasusnya itu bagaimana itu ya? Yang beliau dituduh sebagai pelakunya, penjahatnya. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Dan musuh dalam menjatuhkan lawannya itu tidak main-main dengan kedustaan. Sampai pun keluarganya Rasulullah SAW kurang apa. Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Ini kan sudah mencemarkan kehormatan Nabi SAW. Kurang apa dan tidak main-main. Yang penting musuhnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Apakah itu apapun caranya yang penting jatuh. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Kullu insan lau ada. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Masih menyisakan beberapa faedah. Masih menyisakan beberapa faedah, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya, Fadilatul Syekh, nahnu na'lamu anna da'watal madlum mustajabah bi'idnillah. Ya Syekh, kami faham dakwahnya, doanya orang yang terzalimi itu diijabahi oleh Allah bi'idnillah. Fa ana rajulun mutazawwijun, aku seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Wali aulad, aku juga sudah punya anak-anak. Wali akhun, aku punya saudara laki-laki. Wa ahi mutazawwijun, dan saudara laki-laki itu menikah. Min ibnati ammi, dengan anak dari pamanku. Saudara laki-laki itu menikah dengan anak dari pamanku. Faqad ittahamani huwa wa zaujatu. dia saudara laki-lakinya itu dan juga istrinya itu telah menuduh aku bidhamin dengan tuduhan-tuduhan la'arifu. Ya aku enggak ngerti tuduhannya itu apa. Perbuatanku itu apa? Ya. Fahawaltu marratan wa marrataina na'rifa minhu. Madza fa'altu? Aku berupaya sekali, dua kali untuk mengetahui apa sih yang telah aku perbuat itu apa? Kesalahanku itu apa sebenarnya? Kok aku dimusuhi? Falam yukhbirni, tapi terus dia enggak mau memberitakan kepadaku salahku itu apa. Enggak mau ngabarkan kepadaku sebenarnya apa sih kesalahan kok aku disikapi itu? Apa salahku enggak mau ngomong. Nah. Wa ana tadzakkaru annani lam af'al ma'u syai'an abadan, dan aku ingat-ingat rasanya enggak ada sesuatu yang pernah aku jalankan yang mungkin sampai menyakiti dia seingat saya. Wal muskilah annahum yaqulun, tapi masalahnya dia itu menyatakan nuridu an adzibaka, kami ingin menghukummu mislama adzabtana, sebagaimana kamu itu telah menghukum kami. Nah, ini sudah bentuk ancaman ya, akan tak balas perbuatanmu. Baik. Walan nusamihuka abadan, dan selamanya kami tidak akan berikan maaf kepadamu. Fa zaujatu lam tatakallam zaujati, istrinya dia enggak mau bicara dengan istriku. Ya, diboikot istrinya, enggak mau diajak bicara. Wa huwa la yukallimuni, dia pun padahal ini saudaranya, saudara kandung, enggak mau bicara denganku. Diajak ketemuan enggak mau, diminta penjelasan salahku apa enggak ngaku. Yang penting tak balas, enggak akan tak maafkan. Ya, pokoknya. Madza af'alu? Apa yang harus aku perbuat? Kata beliau rahimahullah, madumta la tadakkar syai'an, selama kamu enggak ingat apapun, fa'al tahu apa yang telah kamu kerjakan, binisba ilaihima, terhadap kedua orang itu, fala alaika syai, maka enggak masalah bagimu. Kamu enggak akan berdosa. Kamu enggak ingat, enggak tahu juga. Dia diminta penjelasan juga enggak mau ngomong. Li'annana law qulna, karena kalau kita menyatakan anna alaika syai'an, la'am kana kul insan yuridu ayu adziba syakhsan fi dhamirihi yattahimu bil ihamat, ya. Kalau boleh seorang menyatakan kamu itu memiliki hutang padaku, ya, memiliki sesuatu padaku, maka setiap orang nanti akan bisa berbuat demikian, akan bisa membalasnya dalam keadaan tidak tahu ini sebenarnya dosanya apa kepadanya, kesalahan apa padanya, pengen pokoknya pengen balas. Nah, baik. Maka beliau fa anta itma'anna la tu'adzib nafsaka madama hadzal rajul wa zaujatuhu lam yadhakkara syai'an. Maka kamu tenangkan dirimu, jangan kamu siksa batinmu selama dia dan istrinya itu tidak menyebutkan sesuatu pun apa yang dia dengung-dengungkan. Ya, apa yang telah dituduhkan kepadamu kamu juga enggak ngerti. Ya wis tenang aja, biasa aja. Wis. Enggak usah dipikiri, ya. Jangan menyiksa dirimu mikir terus padahal wis enggak ada apa-apa, ya. Hanya kamu yang kepikiran wis jarno ae. Baik. Meskipun dia berkoar-koar gitu wis jarno ae lah. Yes. Kalau kita pikiri kita habis energi kita, ya, wis, biar dia ngomong sakarpe, biar dia cerita sakarpe, yes, jarnoi. Gue nek baterai nintek kan wis mati dewi, selesai sudah. Naam, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.